kenten ceritane mele bocah paramaribu nek rumien rubia saniki enten mele ngapia sak mestine kowe akeh sing do nyedaki perawan ayu sing angel golek tandingi sak mestine akeh sing padha rebutan meneng-meneng kowe rumana sing duwe rambut dawa ireng janes tekan pundak nambahi hati pijer kepengen ketemu umpamane aku iki sisian aku janji tresnaku tumeka pati Ngapiah. Yeah, that's